Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya dan segala kemudahan ya Allah berikan kepada kita semua. Semoga setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu menjadi nikmat yang sebenar-benarnya nikmat, bukan sebuah ujian yang harus kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat. Sebab nikmat itu hakikatnya adalah apa yang menambah kedekatan seorang hamba kepada Rabbnya. Apa yang menambah kedekatan seorang hamba kepada Rabbnya. Karena itu kata Abu Hazim Salama bin Dinar Al-A'raj rahimahullahu ta'ala, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiyya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka hakikatnya itu adalah ujian, adalah cobaan. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh waktu dan kehidupan kita, menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang dihidupkan di dalam ketaatan, didekatkan kepadanya dan selalu berjalan di atas jalan yang mengantar kepada ridha dan surganya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Dalam materi pertama di daurah ini kita akan membahas sebuah qasidah yang berisi syair-syair dengan judul Unwanul Hikam, lambang hikmah-hikmah. Ditulis oleh seorang penyair di waktunya dan ahli adab di negerinya. Demikian pensifatan Imam Adz-Dzahabi tentang beliau di dalam biografinya. Dan beliau adalah seorang alim yang memiliki kedudukan, yaitu Abul Fath Ali bin Muhammad bin Yusuf Al-Bushti rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir pada tahun 330 Hijriah dan meninggal pada tahun 400 Hijriah. Iya. Dan manzumah ini adalah manzumah yang dikenal, dihafal di kalangan para ulama dan para penuntut ilmu dari masa dahulu. Sebab di dalamnya berisi kumpulan hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang disebut sebagai pokok dari hikmah. Iya. Dia adalah sumber di dalam hikmah dan adab. Dan ini dari hal yang penting dimiliki oleh seorang hamba tatkala di dalam hidupnya dia memiliki pegangan-pegangan dari hikmah yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dia memiliki dari adab, dari akhlak yang membangun dirinya dan kejiwaannya menuju kepada ketaatan. Dan di masa ini hajat para penuntut ilmu kepada adab dan akhlak sangatlah besar. Iya. Dan ini dari hal yang banyak dilalaikan oleh para penuntut ilmu. Padahal di masa dahulu kadang diketemukan sebagian dari ulama ada yang belajar adab 30 tahun sebelum dia belajar hadis. Dan di banyak majelis ilmu di kalangan ulama dihadiri oleh ribuan bahkan puluhan ribu orang. Di majelis itu ada yang menundukkan kepalanya menulis, ada yang kepalanya hanya terarah kepada guru. Dia memang datang hanya melihat adab dan belajar akhlak dari guru tersebut. Iya. Karena itu ilmu itu ketika dia, mereka terima masuk ke tempat yang layak, membekas di dalam jiwa, berbuah dengan amalan salih, sehingga ada penghormatan terhadap ilmu, kesadaran terhadap dirinya sebagai seorang penuntut ilmu. Iya. Dan dimaklumi bahwa akhlak yang mulia adalah bagian dari agama ini, dan dia adalah manhaj dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Karena itu para ulama memasukkan pembahasan akhlak di buku-buku akidah. Iya. Coba baca kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, di akhirnya beliau sebutkan adab dan akhlak ahli sunnah. Dan itu dari akidah as-salaf yang dirangkum oleh Syekhul Islam rahimahullah. Demikian pula para a'immah sebelumnya. Coba baca kitab Syarhus Sunnah karya Al-Muzani. Di akhirnya beliau sebut adab dan akhlak ahli sunnah. Demikian pula As-Sabuni menyebutkan di dalam akidah as-salaf ashabil hadith bagaimana akhlak dan adab ahli sunnah. Iya. Dan itu adalah bagian dari manhaj. Selain daripada itu, di dalam mempelajari adab dan akhlak yang mulia, terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguhnya engkau Nabi Muhammad berada di akhlak yang sangat agung. Dan ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka beliau menjawab, "Kana khuluquhu Al-Qur'an." Adalah akhlak beliau itu Al-Qur'an. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di dalam Musnad Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa akhlak yang mulia itu lebih berat ditimbangan daripada orang yang melakukan salat di malam hari, berpuasa di siang hari. Iya. Berpuasa di siang hari. Dan beliau juga bersabda, "Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq." Sungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Baik, dan kandungan dari qasidah yang kita akan baca ini, Unwanul Hikam, adalah 63 bait syair. Jumlahnya 63 bait syair. Iya. Angka sama dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup berapa tahun? 63 tahun. Ya. Tidak ada hubungan terkait dari sisi keutamaan maupun yang lainnya. Hanya saja para ulama di dalam menyusun buku-buku, apalagi terkait dengan poin pembahasan atau jumlah dari syair-syair, kadang mereka mengambil angka yang dikenal dan dimaklumi. Iya. Dikenal dan dimaklumi. Karena itu ada yang menulis tentang Arba'in. Sini 63. Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Si'di. Beliau punya buku Bahjat Qulubil Abrar. Beliau sebutkan 99 hadis. 99 hadis. Diambil dari Asmaul Husna 99 nama. Iya. Dan Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang kaidah saddud dari'ah dari 99 sisi pendalilan. Dan Syekhul Islam membantah sebagian dari ta'ifah ahlul bidah dari 99 sisi bantahan. Jadi kadang di dalam jumlah, dalam angka, jadi perhatikan oleh ulama untuk mendekatkan. Untuk mendekatkan. Baik. Kandungan dari bait-bait syair yang beliau bawakan di sini itu berisi hikmah-hikmah dan adab yang sangat tinggi. Dan dimaklumi bahwa dari kebiasaan para as-salaf, mereka membahasakan hal-hal yang baik dari adab dan hikmah dalam kalimat-kalimat ringkas, perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan. Nah, inilah yang dikumpul oleh Abul Fath Al-Busti. Beliau tuangkan di dalam bentuk syair-syair dengan bahasa yang indah, mudah untuk dihafal dan diingat. Iya. Baik. Saya akan memulai pembahasan ini karena kita hanya punya waktu 3 sesi untuk pembahasan malam ini, dan insyaallah taala besok di hari Jumat setelah sholat asar, sesi yang kedua dan sesi yang ketiga setelah sholat maghrib kembali. Kata beliau rahimahullahu ta'ala di dalam pendahuluan, Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ziyadatul mar'i fi dunyahu nuqsanu, wa ribuhuhu ghairu mahdil khairi khusranu. Ini bait syair yang pertama yang beliau tuliskan di sini. Tambahan umur seseorang pada dunianya, saya ulangi, tambahan seseorang pada dunianya adalah kekurangan. Dan keuntungan yang dia dapatkan pada hal yang bukan semata kebaikan adalah kerugian. Iya. Di dalam bait syair yang pertama ini beliau menerangkan bahwa seseorang di dalam dunia ini kadang dia bertambah, kadang dia memperoleh keberuntungan. Tapi tambahan dan keberuntungan ini, kalau dia mendapat tambahan, hakikatnya itu adalah kekurangan. Kalau dia mendapat keberuntungan pada perkara yang bukan kebaikan murni, maka hakikatnya itu adalah kerugian. Hakikatnya adalah kerugian. Iya. Jadi seorang yang mendapatkan keberuntungan apapun dari dunia semata, tidak ada perhatian terhadap akhiratnya, semata dunia yang dia cari, maka keberuntungan-keberuntungan yang dia dapatkan, tambahan-tambahan yang dia peroleh dari harta, kedudukan maupun yang lainnya, itu hakikatnya kekurangan dan kerugian. Hakikatnya adalah kekurangan dan kerugian. Iya. Kenapa? Sebab seorang kalau dia memperoleh dunia, semata dunia, dunia dimaklumi. Dunia itu akan sirna. Iya. Kalau dunia tidak sirna dari tangannya ketika dia hidup, maka pasti dia akan meninggalkan dunianya. Jadi hanya dua kemungkinan. Dunia sirna, dia dapatkan kemudian sirna dari dirinya, atau dia dapatkan dari dunia kemudian dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Iya. Jadi kalau dia bertambah bukan pada kebaikan murni, maka pertambahan ini hakikatnya kekurangan. Sebab seluruh umur, perjalanan hidup, semuanya dihisab. Ya. Dia bertambah bukan pada murni kebaikan, hakikatnya berkurang kebaikan baginya. Dan kalau dia memperoleh dari keberuntungan-keberuntungan dunia, semata dunia, maka hakikatnya itu adalah kerugian. Hakikatnya itu adalah kerugian. Iya. Beda dengan orang yang mengerjakan dari amalan-amalan kebaikan, semata kebaikan, yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tambahan. Iya. Suatu yang menambahnya, mengangkat derajatnya. Mengangkat derajatnya. Karena itulah kewajiban seorang hamba adalah dia menjadikan tujuan utamanya untuk akhirat. Iya. Jangan sampai dia mengenal dari kehidupan dunia, tidak mengenal kebaikannya di kehidupan akhirat. Dan ini Allah cela di dalam Al-Quran. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengenal yang zahir dari kehidupan dunia, yang dari kehidupan dunia yang tampak mereka kenal, tapi terhadap kehidupan akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang ilmunya semata untuk dunia, Allah berfirman, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya. Dalika mablaghuhum min al-'ilm. Berpalinglah engkau Nabi Muhammad. Belakangilah dari orang yang berpaling dari ilmu. Apa berpaling dari mengingat kepada kami. Dan berpalinglah dari orang yang tidak menghendaki kecuali kehidupan dunia. Ya, hanya itu batasan ilmu ya. Dan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur beliau baca dari hadits Ibnu Umar dan haditsnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani, wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu keinginan kami yang terbesar dan akhir dari ilmu kami. Iya, akhir dari ilmu kami. Dan juga syah di dalam musnad Imam Ahmad dan selainnya dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat ad-dunya hamma farraqa Allahu shamla wa ja'ala al-faqra baina aynayhi wa la ta'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah." Barang siapa yang kehendak terbesarnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan upayanya. Mencerai-beraikan upayanya. Dan akan dijadikan kefakiran antara kedua matanya. Seakan-akan dia akan dihimpit oleh kekurangan. Akan menjadi fakir. Khawatir terhadap kefakiran di depan kedua matanya. Iya, dan tidak akan datang kepadanya dari kehidupan dunia kecuali apa yang telah digariskan. Apa yang telah digariskan? Iya. Ini orang yang tujuan utamanya hanyalah dunia. Tapi perhatikan yang sebaliknya. Wa man kanatil akhiratu hamma jama'a Allahu syamla wa ja'ala al-ghina fi qalbihi wa ta'tihi min ad-dunya wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghima. Siapa yang kehidupan akhirat adalah tujuan hidupnya, Allah akan kumpulkan upayanya. Dia berusaha berupaya dibantu. Iya. Dikumpulkan upayanya. Dan dijadikan rasa cukup di dalam hatinya. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dipaksa dunia itu datang. Iya. Dan inilah hakikat dari kehidupan ini. Maka ini hikmah berasal dari ayat-ayat dan hadith-hadith. Beliau bahasakan dengan bahasa yang indah. Ya, bahwa hakikat tambahan yang didapatkan seorang pada dunianya, kalau semata itu dunia, tambahan itu hakikatnya kekurangan. Kalau dia dapat keberuntungan, keberuntungan bukan pada kebaikan, maka keberuntungan semata dunia ini hakikatnya kerugian baginya. Iya. Dan di dalam As-Sahihain dari hadis Miswar bin Makhramah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mad dunya wallahi mal faqru akhsha alaikum." Demi Allah, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan kepada kalian. Nabi tidak mengkhawatirkan kefakiran terhadap para sahabatnya. Tidak mengkhawatirkan dunia terhadap umatnya. Sebab dunia ini tidak dia cari pun dunia akan menjadi fitnah baginya. Iya. Karena itu di hadits yang lain Rasulullah bersabda, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat ada fitnahnya dan fitnah di tengah umatku ini adalah harta. Iya. Jadi Nabi bersabda di hadits, "Wallahi mal faqru akhsha alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran yang saya khawatirkan terhadap kalian. Walakin akhsha an tubasata alaikum ad-dunya fatanafasuha. Walakin akhsha an tubasata alaikum ad-dunya kama busitat 'ala alladhina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Yang akan tetapi yang saya khawatirkan kepada kalian, dibukakan kepada kalian dunia itu sebagaimana telah dibukakan terhadap umat-umat sebelum kalian. Iya, kefakiran tidak dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan dunia dibukakan, dimudahkan sebagaimana telah dimudahkan terhadap umat-umat sebelum kalian. Akhirnya mereka berlomba-lomba, saling berambisi mendapatkannya. Kemudian mereka dibinasakan oleh dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah dibinasakan oleh dunia. Iya. Maka ini hikmah yang indah terkandung di dalam bait syair yang disebut oleh penulis. Di bait yang kedua kata beliau, wa kullu wijdani haddin la thabata lahu. Fa inna ma'naahu fit tahqiqi fukdanu. Bisa dibaca fukdanu, bisa dibaca fikdanu. Iya. Kata beliau, dan setiap wijdan, sesuatu yang dicari kemudian didapatkan oleh seseorang, ya, setiap yang dicari dari habdin, dari perkara yang ingin dia peroleh, la thabata lahu, yang sesuatu ini ya, tidak ada kekekalannya, tidak tetap, tidak terus menerus. Maka hakikat makna sesuatu yang dia peroleh tersebut, hakikatnya adalah suatu yang hilang darinya. Suatu yang hilang darinya. Ya, dan ini makna yang indah beliau bahasakan tentang hakikat dunia itu. Dicari dan dicari, ketika diperoleh, dunia tidak kekal bersamanya. Tidak selalu menyertainya. Iya. Tidak selalu menyertainya. Bahkan akhirnya akan dia tinggalkan. Yatba'ul al-mayyit thalatha. Mayyit, jenazah, diikuti oleh tiga. Diikuti oleh keluarganya, oleh hartanya, dan oleh amalannya. Tiga yang mengikutinya ke kuburan. Yang tinggal bersamanya hanya amalannya. Harta dan keluarganya akan kembali. Iya. Akan kembali. Jadi apa saja yang dia cari dari bagian, apakah harta, kedudukan, iya, dari pasangan hidup dan sebagainya, iya, apa saja yang dia dapatkan, dan itu tidak sabat, bukan hal yang kekal, maka hakikatnya dihitung fukdan. Dihitung sesuatu yang tidak ada. Iya. Dan ini makna kehidupan dunia ini. Iya. Dibaratkan di dalam banyak ayat Al-Quran. Dibaratkan dalam banyak ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum وتكاثرهم في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. Ketahuilah ya, bahwa kehidupan dunia itu laibun walahwun, permainan dan sendagurau, wazina, perhiasan, watafakhurun bainakum, saling berbangga di antara kalian, watakatsarun fil amwali wal aulad, serta saling merasa banyak dalam harta-harta maupun anak-anak. Itulah kehidupan dunia. Iya. Laibun, permainan. lahun, senda gurau. Iya. Wazina, perhiasan. Ini mana-mana hendaknya diingat ya. Indah sekali diperhatikan. Menyujukkan hati itu, mengingatkannya akan hakikat kehidupan. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu. Seperti hujan itu, ketika turun menumbuhkan tumbuhan. Ya, para petani yang menanamnya sudah merasa gembira dengan hasil yang muncul. Thumma yahij fatarahu musfarra. Kemudian dia mati, apa kemudian dia melayu, menguning, kemudian menjadi sirna. Itulah kehidupan dunia ini. Iya. Suatu hari didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dihadiahkan kepada beliau seekor kambing. Maka Nabi berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Bersedekahlah engkau dengan kambing ini." Oleh Aisyah, semua dari kambing ini disedekahkan. Ya, tidak ada yang tersisa kecuali pahanya. Satu paha untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disimpankan untuk beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Aisyah, apakah ada yang tersisa dari kambing yang dihadiahkan?" Kata Aisyah, "Tidak ada yang tersisa kecuali pahanya." Maka Nabi membaliknya, kata Nabi, "Bahkan semuanya tersisa kecuali pahanya." Itulah hakikat kehidupan sebenarnya. Kalau di bahasa Aisyah, semuanya tersisa itu yang kita pandang. Kan sudah dibagi-bagi, habis semuanya. Yang tersisa sisa apa? Paha saja. Paha ini yang tersisa yang dilihat. Tapi kalau secara hakikat, justru yang disedekahkan itu, itulah yang kekal. Akan bersamanya hingga ke akhirat. Yang dia makan ini masuk ke dalam perutnya. Kemudian hasilnya, apa yang keluar semuanya mengetahui. Iya. Ini dibahasakan oleh hadis dalam sebagian riwayat. Saya lupa lafadznya. Ya, lihatlah, Nabi anjurkan untuk melihat apa yang kalian makan. Dan lihat hasilnya berarah kepada apa. Itu semua makanan yang dimakan oleh manusia dari perbedaan bentuknya, perjenjangan harga dan nilainya, hasilnya semuanya menjadi kotoran. Sama yang keluar. Iya. Itulah kehidupan dunia. Tapi mereka di dalam makannya mencarinya beraneka ragam manusia. Beraneka ragam manusia, kehidupannya dari sisi kehalalan maupun keharaman. Iya. Ini semuanya sudut-sudut di dalam kehidupan dunia. Maka penulis memberikan sebuah kaidah penting, hikmah yang mendalam ditunjukkan oleh Al-Quran dan Hadis. Kata beliau, وَكُلُّ وِجِدَانِ حَبْدٍ لَا ثَبَاتَ لَهُ فَإِنَّمَا أَنَاكُ فِي التَّحْكِيكِ فُقْدَارُ. Setiap temuan, suatu bagian, setiap bagian yang dia dapatkan dari kehidupan dunia yang tidak kekal bersamanya, maka maknanya sebenarnya itu adalah hal yang hilang darinya. Hal yang hilang darinya. Karena itu seorang hamba hendaknya mencari dari kehidupan dunia ini apa yang tetap kekal bersamanya. Apa yang bisa dia bawa. Iya. Dikatakan kepada Imam Malik rahimahullah, ketika di masa beliau, dan Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta. Iya. Menulis kitab Al-Muwatta. Dan waktu itu banyak orang-orang yang menulis kitab Muwatta, seperti Muwatta Imam Malik. Bahkan seorang ulama di masa beliau, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Dhi'ib, itu menulis Muwatta lebih besar daripada Muwatta Imam Malik. Kayak itu dikatakan kepada Imam Malik. Imam Malik santai saja berkata, "Maka kana lillahi baki." Sesuatu itu sepanjang karena Allah, dia akan tetap kekal. Dia akan tetap apa? Kekal. Iya. Bukan artinya para ulama yang lain ini tidak ikhlas ya. Iya. Tapi di sini sisi dari keyakinan Imam Malik, perhatikan. Apa yang karena Allah akan tersisa. Dan subhanallah di hari ini ya, manusia tidak mengenal kecuali Muwatta Imam Malik. Kecuali Muwatta Imam Malik. Iya. Dengan berbagai riwayatnya dan riwayat muridnya masih terjaga. Bahkan sudah ada yang mencetak buku Muwatta Imam Malik dengan 8 riwayatnya. Iya. Saking banyaknya yang mempelajari kitab ini dari Imam Malik rahimahullah. Maka sesuatu kalau dia bermanfaat, iya, itu akan kekal bersama seorang hamba. Maka dia pikirkan apa yang dia lakukan. Tidak perlu melihat apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Iya. Lakukan kebanyakan manusia. Manusia melakukan A, B. Melakukan aksi ini, aksi itu. Iya. Tidak perlu dia peduli. Tapi dia perhatikan sepanjang sesuatu itu. Dia ikhlas di dalamnya. Sesuai dengan petunjuk. Maka dia tidak perlu khawatir. Iya. Amma zabadu fayadhabu jufa'a. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun az-zabad, buih di lautan, buih di air, akan pergi sia-sia. Ya. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, itulah yang tetap. Itu yang akan kekal. Dan ini hendaknya dijaga oleh seorang hamba, diperhatikan di dalam sisi kehidupan dunia ini. Dan di dunia ini terlalu banyak namanya dunia. Dan di sini saya perlu luruskan bahwa makna dunia jangan dipikir pada harta saja, pada rumah, pakaian, anak, keluarga dan istri. Banyak makna dunia itu. Iya, pada hartanya, pada anaknya, pada istrinya, ya, pada kedudukan, pada jabatan, kehendak dia mendapatkan ketinggian, ingin diorangkan dan sebagainya, itu semua dari maksud-maksud kehidupan dunia. Iya. Maka apa saja dari hal ini, kalau dia tidak kekal, maknanya pada hakikatnya dia adalah suatu hal yang akan hilang, akan sirna darinya. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah di dalam Al-Qur'an atau diingatkan sebuah larangan, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinakum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Janganlah sekali-kali engkau ya Nabi Muhammad, iya, memanjangkan pandangan matamu. Jangan sekali-kali engkau menoleh kepada apa yang kami berikan kepada mereka dari istri-istri. Kalau dilihat kepada orang-orang kafir dari kehidupan dunia, tidak ada habisnya. Bagaimana mereka bernikmat dengan kemaksiatan, dengan perempuan, dengan dunia dan sebagainya. Kita dilarang untuk melihat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk melihat dari kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka ini dari kehidupan dunia, dari istri-istri. Zahratal hayatid dunia, diingatkan bahwa itu hanyalah sekedar kehidupan dunia, perhiasan kehidupan dunia. Linaftinahum fi, supaya kami memfitnah mereka di dalamnya. Iya. Dan Allah ingatkan, wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Rizki dari Rabbmu itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Baik, ini dua bait syair. Sudah masuk waktu sholat isya. Kita sholat isya dulu. Setelah sholat isya insyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.